Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala al-mu'allifu hafizahullahu ta'ala, wasnul a'mali, penimbangan amal. Di antara hal yang akan terjadi pada hari kiamat adalah penimbangan amal. Bagaimana firman Allah Ta'ala, wal wasnu yauma idhnil haq, dan timbangan dan penimbangan pada hari itu adalah satu hal yang hak. Maka siapa yang berat timbangannya, yaitu timbangan kebaikannya, faulaika humul muflihun, maka merekalah orang-orang yang beruntung, yaitu masuk surga langsung tanpa mampir ke neraka. Faman khaffat mawazinuhu, dan siapa yang ringan timbangannya, yaitu timbangan kebaikannya, faulaika alladziina khasiru anfusahum, maka merekalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri, bima kaanu biayatina yadhlimun, disebabkan mereka zalim terhadap ayat-ayat kami. Yang dimaksud dengan zalim terhadap ayat-ayat kami, zalim di sini maknanya adalah ingkar, ya jahadun. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa nada'ul mawazin al-qisṭa, dan kami meletakkan timbangan keadilan di yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Fala tulamu nafsun syai'a, maka tidaklah satu jiwa itu dizalimi sedikit pun. Artinya tidaklah akan dihilangkan darinya pahala yang dia miliki, dan tidak akan ditambahkan kepadanya amal kejelekan yang tidak dia lakukan. Wa in kana mithqala habatin min khardalin, meskipun seberat biji sawi, ataina biha, kami akan mendatangkan pahala atau siksa tersebut, pahala atau dosa tersebut. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami yang melakukan hisab. Fal a'mal tuzanu bi mizanin haqiqiyin, maka amal itu akan ditimbang dengan timbangan yang hakiki. Lahu lisanun wa kafatani, timbangan tersebut punya lisan timbangan dan punya dua anak timbangan atau dua daun timbangan. Daun timbangan, maka itu adalah sisi kanan dan sisi kiri dari timbangan, yang di salah satu sisinya akan diletakkan amal kebajikan, dan di sisi yang lain akan diletakkan amal keburukan. Itu dua daun timbangan. Adapun yang disebut lisanul mizan, lisan timbangan itu adalah, kalau timbangan dunia, lisan timbangan adalah yang memberikan, yang bergerak turun karena sisinya itu lebih berat, dan sebelahnya yang lain akan naik karena daunnya lebih ringan. Paham? Itu disebut, maka ininya disebut lisan, disebut lisanul mizan. Maka jika timbangan tersebut punya dua daun timbangan, maka dia pasti punya lisan, pasti punya lisan. Lisan inilah yang menghubungkan dua daun timbangan, yang menghubungkan dua daun timbangan, dan dia berada di tengah-tengah berada di tengah-tengah penghubung antara dua daun timbangan, itu disebut lisanul mizan. Yang sebelah kanannya ini akan lisan ini akan turun ke bawah jika daunnya berat, sehingga yang kiri akan naik. Akan tapi jika yang lisan yang kiri itu yang jika daun timbangan yang kiri itu yang lebih berat, maka lisan yang sisi kiri akan turun, sedangkan lisan yang ada di sisi kanan akan naik. Itu disebut penghubung antara dua daun timbangan, itu disebut lisanul mizan. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, al-mizan, timbangan, ada satu alat yang digunakan untuk menimbang amal. Dan timbangan ini berbeda dengan keadilan. Tidak sebagaimana akidah Mu'tazilah yang mengingkari adanya mizan. Dan mereka mengatakan bahasanya yang dimaksud dengan mizan dan penimbangan amal pada hari kiamat adalah ditegakkannya keadilan. Maka ini adalah tahrif, karena timbangan itu berbeda dengan keadilan. Kama dalla ala dzalikal kitab wa sunnah, dalil adanya mizan adalah Quran dan sunnah. Misal firman Allah Ta'ala, faman sakulat mawazinuhu, maka siapa yang berat timbangannya, yaitu timbangan kebaikannya. Wa nadu'ul mawazin al-qisfa liyaumil qiyamah, kami letakkan timbangan keadilan, timbangan yang adil pada kiamat. Kemudian beliau Ibnu Taimiyah membawakan beberapa hadis yang isinya berbicara tentang penimbangan amal. Kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan, wa hadza wa amsaluhu, hadis ini dan hadis-hadis yang semisal adalah di antara dalil yang menjelaskan bahwasanya amal akan ditimbang dengan beberapa timbangan, yang timbangan tersebut akan menjelaskan manakah yang lebih berat, boleh jadi amal kebajikan yang lebih berat daripada amal keburukan, ataukah sebaliknya. Fawwa, maka mizan adalah alat yang menunjukkan yang jelas dengannya keadilan, alat untuk menjelaskan keadilan. Orang ini lebih banyak dosanya daripada baiknya. Apakah orang ini lebih banyak baiknya daripada dosanya? Sehingga maksud diadakannya penimbangan amal adalah tegaknya keadilan, sebagaimana timbangan di dunia. Bagaimana timbangan di dunia, orang menimbang ini berapa kilo, maka tujuannya, maksudnya adalah untuk menegakkan keadilan. Adapun tata cara atau rincian detail tentang mizan tersebut, timbangan tersebut, maka itu adalah sebagaimana tata cara dan rincian detail hal-hal yang gaib yang telah Allah beritakan kepada kita. Maka mizan, timbangan amal, itu berbeda dengan keadilan, karena keadilan itu adalah tujuan adanya penimbangan amal, namun bukan penimbangan amal itu sendiri. Kemudian as-sirat wal murur 'alaiha, sirat dan melewatinya, dan lewat di atas sirat. Di antara hal yang terjadi pada hari kiamat adalah lewat di atas sirat. Sirat adalah jisrun mamdudun ala matni jahannam, jembatan yang dipanjangkan, yang dibentangkan di atas punggung jahannam. Artinya di bawahnya adalah neraka. Sirat ini akan didatangi, yaitu dilewati oleh orang yang terdahulu dan orang yang belakangan. Semua orang akan melewatinya. Dan itulah yang dimaksudkan dengan firman Allah di surat Maryam, wa in minkum illa wariduha. Dan tidaklah kalian kecuali akan mendatangi neraka. Yaitu semua orang akan lewat di atas sirat, yang sirat ini di atasnya neraka. Orang akan, manusia akan melewati sirat sesuai dengan kadar amalnya. Dan sirat ini lebih lembut daripada satu buah satu helai rambut, dan lebih tajam daripada tajamnya pedang. Demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Namun tidak ditegaskan satu rambut ini lebih lembut dari satu helai rambut ini berapa bagiannya. Ini ada penjelasan detailnya. Oleh karena itu mengatakan bahasanya sirat itu adalah satu helai rambut dibelah tujuh, ini memerlukan dalil secara khusus. Kecuali jika yang dimaksud dengan rambut dibelah tujuh adalah lebih kecil daripada ukuran rambut yang ada, maka mungkin bisa kita terima ungkapan semacam ini. Wa asatu hararatan, dan sirat ini lebih panas daripada bara api. Dan di sirat ini terdapat kalalib, terdapat gancu yang akan menyambar. Orang yang ganjil ini diperintahkan untuk menyambarnya, yaitu menyambar kakinya. Dan jika kaki telah terkena ganjil ini, maka dia akan dicampakkan oleh si ganjil ini ke dalam neraka. Maka manusia melewati sirat sesuai dengan kadar amalnya. Ada dari mereka yang bisa meniti sirat kalbarki, bagaikan kilat. Ada yang meniti sirat karehi, secepat angin yang berhembus kencang. Dan ada orang yang melewati sirat kalfarasi jawadi, secepat kuda pacu. Kuda yang digunakan dalam pacuan kuda. Ada di antara mereka yang melewati sirat sebagaimana harwalati rajuli, seorang laki-laki yang berlari-lari kecil. Dan ada di antaranya yang orang yang berjalan di atas sirat. Lebih parah lagi, ada yang merangkak di atas sirat. Dan ada yang tersambar kalalib lalu dicampakkan ke dalam jahannam. Nas'allahu salamah wal afiyah. Semoga Allah menyelamatkan kita. As-Safaryani rahimahullah ta'ala mengatakan, ittafaqatil kalimah, itu terdapat kesepakatan alias ijma' tentang adanya sirat secara umum. Akan tetapi ahlul haq, yaitu ahlus sunnah, menetapkan sirat sebagaimana makna zahirnya, yaitu sirat adalah jembatan yang dibentangkan di atas punggung jahannam, lebih tajam daripada pedang, lebih lembut daripada satu helai rambut. Sedangkan sirat dengan bentuk semacam ini diingkari oleh Al-Qadhi Abdul Jabbar Al-Mu'tazili dan banyak dari orang-orang yang mengikutinya. Lihat keadilan ulama Ahlus Sunnah yang mengingkari sirat dengan bentuk, dengan rincian semacam ini adalah salah seorang tokoh Mu'tazilah yang bernama Al-Qadhi Abdul Jabbar dan orang-orang yang mengikutinya. Maka ini bukan pendapat seluruh Mu'tazilah, namun cuma salah satu tokoh Mu'tazilah. Maka tidak kita katakan ini pendapat Mu'tazilah, karena jengkel dengan Mu'tazilah adalah yang pokoknya sesat-sesat Mu'tazilah semua. Nah, kalau tokoh Mu'tazilah selain dia dalam masalah ini benar, ya tidak kita katakan kepadanya, kita tidak membalimi mereka dengan menisbatkan kesesatan kepada yang tidak memiliki kesesatan. Zaman minhum, kenapa mereka demikian? Mereka beranggapan kalau jembatan kok semacam itu maka tidak mungkin dilewati. Jembatan kok lebih tajam daripada pedang, lebih kecil daripada rambut, manusianya gede, gak mungkin lewat. Dan jika mungkin dilewati, maka melewatinya adalah penyiksaan. Padahal tidak ada penyiksaan bagi orang yang beriman dan orang yang soleh pada hari kiamat. Kenapa Mu'tazilah mengatakan demikian? Karena tidak ada adab bagi orang yang beriman dan orang-orang yang soleh pada hari kiamat. Karena pelaku dosa besar itu kekal di neraka. Orang yang benar-benar beriman, maka tidak ada yang mampir ke neraka, langsung masuk surga. Karena ahli maksiat, menurut Mu'tazilah, ya, kekal di neraka. Namun yang dimaksud sirat adalah tariqul jannah, jalan menuju surga yang Allah isyaratkan dalam firman-Nya, sayahdihim wa yuslih balahum. Allah akan memberikan hidayah kepada mereka jalan menuju surga dan Allah akan perbaiki keadaan mereka. Dan ada jalan menuju neraka yang Allah isyaratkan dalam firman-Nya, fahduhum ila siratil jahim. Maka berilah petunjuk kepada mereka untuk menuju jalan menuju neraka. Wa minhum, dan di antara mereka ada orang yang menafsirkan sirat dengan adillah wadihah. Makna sirat, ada yang mentakwil, yang dimaksud sirat adalah dalil-dalil yang jelas, wal mubahat wal a'mal aradhi'ah. Ada yang menafsirkan dengan hal-hal yang mubah dan amal-amal yang jelek untuk ditanyai dan mendapatkan hukuman karenanya. Semua ini adalah batilun wa khurafat. Takwil semacam ini, otak-atik makna semacam ini adalah satu hal yang batil dan satu hal yang khurafat, kedustaan. Karena kita wajib mengembalikan nas kepada makna hakikinya. Tidaklah melewati sirat dengan gambaran semacam tadi satu hal yang lebih aneh daripada berjalan di atas air atau terbang di udara atau berdiri diam di udara. Maka jika mungkin saja seorang itu lewat di atas air sebagaimana karomah yang Allah berikan pada sebagian orang atau sebagaimana sihir yang dimiliki oleh sebagian orang, maka melewati sirat tidaklah kalah aneh dengan hal tersebut. Maka jika lewat di atas air itu bisa dimaklumi, ya, maka lewat di atas sirat yang tajam, yang kecil sekali, satu hal yang mungkin menurut akal. Waqad ajabat sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan jawaban pertanyaan yang tentang pertanyaan seorang penanya yang bertanya tentang hasil kafir ala wajihi, bahasanya orang kafir itu akan dikumpulkan di atas wajahnya, mereka akan kumpul dan wajahnya jadi kaki. Maka jawab Nabi, bi anal qudrata salihatun lidzalika, ini kuasa Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat-sangat layak untuk bisa melakukan hal semacam itu. Di sini As-Safariyani mengatakan kalau ada orang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ayat yang mengatakan bahasanya neraka, bahasanya orang-orang kafir dibangkitkan dan mereka berjalan di mahsyar dengan menggunakan wajah mereka. Gimana kok orang bisa berjalan pakai wajah? Loncat-loncat kayak vampir atau gimana wajah bisa untuk berjalan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya dengan bahasanya Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala mungkin saja hal ini Allah wujudkan dengan kekuasaannya. Kemudian berikutnya adalah al-hawdu, telaga. Al-Hafidz As-Suyuti rahimahullah ta'ala mengatakan disebutkannya permasalahan telaga itu terdapat hadis yang membahas tentang masalah telaga itu berasal dari 50 sekian sahabat. Di antaranya adalah 4 khulafaur rasyidin. Demikian juga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan jago-jago penghafal hadis. Al-muqsirun yang banyak meriwayatkan hadis. Dan selain mereka, semoga Allah meridai mereka seluruhnya. Artinya, hadis tentang masalah telaga itu adalah hadis mutawatir makna. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan yang lainnya dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Haudi, telagaku lebarnya itu adalah perjalanan 1 bulan. Dengan apa? Jawabannya dengan unta. Bagaimana dijelaskan oleh Syaikh Muhammad Ibnu Utsaimin di Fatawa wa Turus Haram Makki. Bahasanya ukuran jarak yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita pahami dengan apa yang ma'ruf di masa Nabi, yaitu dengan unta. Air telaga tersebut lebih putih daripada susu, baunya lebih wangi daripada kasturi, kizanuhu gayungnya adalah bagaikan bintang-bintang di langit. Siapa yang minum sedikit saja dari air telaga tersebut, maka dia tidak akan kehausan selamanya. Dan dilihatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Anas mengatakan urfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irfa'atan. Rasulullah itu bagaikan pingsan dalam kondisi bagaikan pingsan. Sumarofa ra'sahu mutabassima. Dan beliau mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Kemudian Nabi mengatakan, innahu unzilat alayya anifan suratun. Sesungguhnya baru saja turun kepadaku satu surat. Lalu Nabi membaca surat tersebut, Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar. Hatta khutamaha, sampai Nabi menyelesaikan firman Allah di surat Al-Kautsar. Dan di sini dalil jumhur ulama yang mengatakan bahasanya ta'awudz itu tidak wajib, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membaca ta'awudz sebelum membaca surat Al-Kautsar dalam riwayat ini. Kalau kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, hal tadruna mal kautsaru, apakah kalian tahu apa itu Al-Kautsar? Para sahabat mengatakan, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Artinya kami tidak tahu. Kalau Nabi mengatakan, Kautsar adalah naharun, satu buah sungai, a'tanihi rabbi fil jannati, yang Allah berikan, diberikan oleh Rabbku kepadaku, dan sungai tersebut ada di surga. Padanya terdapat kebaikan yang banyak. Baridu alaihi ummati yaumal qiyamah, telaga tersebut atau sungai tersebut itu punya saluran. Kautsar itu sungai di surga, namun ada saluran yang menghubungkannya dengan telaga yang ada di mahsyar. Maka telaganya ada di mahsyar, adapun sungainya ada di surga. Sedangkan isi telaga adalah berasal dari sungai Kautsar. Nah, telaga ini akan didatangi oleh umat kepada kiamat, bejananya atau gayungnya sebanyak bintang di langit. Yukhtalaju al-abdu minhum. Ada sebagian orang yang diusir darinya. Maka ketika aku melihat ada yang diusir dari telaga tersebut, aku mengatakan, ya Rabbi wa ya Rabbu innahu min ummati. Sesungguhnya dia adalah bagian dari umatku. Fayuqal, maka jawaban Allah subhanahu wa ta'ala, innaka la tadri ma'ah sabadaka. Ya, engkau tidak tahu apa yang dia ada-adakan setelah engkau meninggal dunia. Yang dimaksud dengan yukhtalaju artinya yutradu, diusir sehingga tidak bisa mendatangi telaga. Maka siapakah orang yang diusir yang Nabi kenal kalau itu umatnya? Namun diusir, mereka adalah orang yang Nabi kenal ketika Nabi hidup sebagai seorang Muslim, dan setelah meninggal dunia mereka murtad. Mereka setelah Nabi meninggal dunia mereka murtad. Itulah orang yang dan murtad dan mati dalam keadaan murtad. Sehingga Allah katakan, engkau tidak mengetahui ma'ah dasabadaka, apa yang mereka ada-adakan setelah engkau meninggal dunia. Nabi kenal mereka, Nabi kenal dia sebagai seorang Muslim, akan tapi Nabi tidak tahu kalau mereka telah murtad setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini menunjukkan bahasanya, keterangan ini menunjukkan bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui keadaan umatnya setelah beliau meninggal dunia. Al-Qurtubi mengatakan, para ulama kita mengatakan, semua orang yang murtad dari agama Allah yaitu Islam, atau mengadakan bid'ah dalam agama yang tidak Allah ridai dan tidak Allah izinkan. Dan semua bid'ah tidak Allah ridai dan tidak dan semua bid'ah tidak Allah ridai dan tidak Allah izinkan dengan izin syar'i, maka orang tersebut minal matrudin, termasuk orang-orang yang diusir dari telaga. Dan orang yang paling keras pengusirannya dari telaga adalah orang yang menyelisihi jama'atul muslimin. Jama'atul muslimin di sini maknanya adalah ahlus sunnah, yaitu jama'at ahlul haq, yaitu ahlus sunnah. Sehingga lanjutannya Qurtubi mengatakan yaitu khawarij, rafidah, mu'tazilah dengan ala ikhtilafi firaqihim, dengan berbagai macamnya sekte-sekte mereka. Khawarij terdapat banyak sekte di dalamnya, rafidah juga terbagi ke dalam berbagai sekte dan seterusnya. Fa haula kulluhum mubaddilun, mereka seluruhnya adalah orang-orang yang mengganti agama. Artinya mereka adalah orang-orang yang menetapkan bahasanya agama dengan pikiran mereka, dan itu tidak sesuai dengan dalil. Mereka katakan aturan agama adalah demikian-demikian, dan mereka anggap itu adalah Islam, padahal itu bukan bagian dari Islam. Mereka katakan ketentuan agama adalah begini-begini, padahal itu bukan ketentuan agama. Ini disebut tabdil. Orang berkata-kata orang berkata-kata tentang sesuatu dan itu murni dari dirinya sendiri, kemudian dinisbatkan dan diaku-akukan, inilah ajaran Islam. Padahal itu murni buatan dia sendiri. Wakadzalika zalamatul musrifun, demikian juga orang-orang yang zalim, al-musrifun, orang yang melampaui batas dalam kezaliman dan dalam menghapus kebenaran dan menghinakan ahlul haq, orang-orang yang benar, orang yang terang-terangan melakukan dosa-dosa besar dan meremehkan maksiat, dan sejumlah orang-orang yang menyimpang dan ahlul bid'ah. Sumatardu, kemudian pengusiran itu boleh jadi yakunu fi halin, terjadi dalam satu keadaan. Kemudian mereka didekatkan kepada telaga setelah mendapatkan ampunan Allah. Ini terjadi jika tabdil itu cuma terjadi pada amal dan tidak terjadi pada keyakinan. Maka Al-Qurtubi mengatakan bahasanya pengusiran itu boleh jadi sekarang diusir, namun nanti diampuni dan nanti bisa menegati. Dan ada orang yang diusir seterusnya. Maka Qurtubi di sini menjelaskan, penjelasan Qurtubi beliau mengutip perkataan ulama tentang apa makna ma'ahdasa. Ma'ah dasa ba'daka, engkau tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan setelah engkau meninggal dunia. Maka apa yang mereka ada-adakan di sini, kata Qurtubi, menjawab apa? Murtad, irtidad, kemurtadan dari Islam untuk orang-orang yang dikenal sebagai sahabatnya. Kemudian termasuk juga al-bid'ah. Kemudian yang ketiga adalah al-ma'siyah, kezaliman, terang-terangan dalam dosa besar dan seterusnya, itu adalah ma'siyah. Waqad khalafa al-mu'tazilah, dan mu'tazilah menyelisihi dalil-dalil yang ada dalam masalah ini. Maka mereka tidak mengakui adanya telaga, padahal telaga adalah satu hal yang benar-benar ada berdasarkan sunnah sahihah, berdasarkan hadis yang sahih dan tegas. Maka semua orang yang menyelisihi hal ini, tidak mengakui adanya telaga, bahwa mubtadi'un, maka dia adalah ahli bid'ah, wa ahra ayutoda anhu, dan sangat layak untuk diusir dari telaga karena mereka tidak mengimani telaga. Kemudian asy-syafa'at, syafa'at. Syafa'at dalam bahasa Arab artinya sarana atau permohonan. Sedangkan secara urf, secara kebiasaan, syafa'at adalah permohonan kebaikan untuk orang lain. Saya meminta kepada seseorang supaya dia berbuat baik kepada orang lain. Sehingga hakikat syafaat adalah as-su'al, adalah permohonan. Namun ada juga yang menjelaskan bahasanya syafaat diambil dari kata-kata asy-syafa'i, artinya genap. Syafaat artinya adalah bidul witri, kebalikan ganjil, yaitu genap. Kenapa orang yang memberi syafaat itu disebut apa yang dia lakukan sebagai syafaat? Maka seakan-akan orang yang memberi syafaat itu menambahkan permohonannya, ditambahkan kepada permohonan orang yang diberi syafaat. Maka syafaat di dunia, misalnya ada orang yang butuh uang, cari utangan, dan dia tidak kenal dermawan yang mau memberi utangan, dan saya punya kenalan yang bisa memberi bantuan. Maka saya bilang kepada orang yang dermawan tersebut, saya kesini ngantar orang ini dan dia adalah orang yang butuh bantuan, ya, saya harap Anda untuk membantunya. Maka dia mengatakan, benar, saya ini butuh bantuan, itu begini, begini, begini, begini. Maka dengan ini, maka saya, apa yang saya lakukan disebut syafaat, dan saya mengajukan permohonan kepada orang ini. Maka permohonan kepada orang tersebut untuk membantu si miskin tadi, dan si miskin juga mengajukan permohonan. Maka dengan bantuan saya, maka permohonan si miskin itu jadi genap, jadi dua permohonan. Dia mengajukan permohonan, saya juga mengajukan permohonan untuk menguatkan permohonan dia. Maka jadinya permohonannya genap. Kalau tanpa saya, maka permohonan si miskin ini ganjil, karena cuma satu permohonan. Namun saya tambahkan permohonan saya kepada permohonan si miskin, jadinya permohonannya ada dua permohonan, jadinya permohonan yang genap. Ini diantara penjelasan yang menjelaskan kenapa syafaat disebut syafaat dari kata-kata syaf'u yang artinya genap, karena permohonannya jadi permohonan dua orang, tidak lagi permohonan satu orang yang ganjil. Dan syafaat adalah satu hal yang benar jika syaratnya terpenuhi. Apa syaratnya? Yang pertama, diizinkan oleh Allah. Dan yang kedua, Allah ridha terhadap orang yang hendak diberi syafaat. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa kam min malakin fis samawati, dan betapa banyak malaikat di langit, la turni syafa'atuhum, syafa'at mereka tidak bermanfaat syai'an sedikit pun, kecuali setelah Allah mengizinkan. Ini yang pertama, liman yasha' wa yarda, dan syafa'at tersebut ditujukan kepada orang yang Allah kehendaki dan Allah ridai. Dan ini yang kedua. Maka dalam ayat ini terdapat penjelasan bahasanya syafaat tidaklah bermanfaat kecuali dengan dua syarat. Yang pertama adalah Allah memberikan izin kepada si pemberi syafaat untuk memberi syafaat, karena syafaat adalah milik Allah. Bagaimana firman Allah di surat Az-Zumar, kulilai syafa'atu jami'ah, katakanlah bahasanya semua syafaat itu milik Allah. Maka kata-kata jami'an di sini menunjukkan bahasanya syafaat itu macamnya banyak. Dan semua macam-macam syafaat itu Allah lah yang punya. Kemudian yang kedua, ridha Allah Subhanahu wa taala kepada masyfu' fihi, kepada orang yang hendak diberi syafaat. Dan orang yang Allah ridai hanyalah orang yang bertauhid, orang yang masih punya tauhid. Karena orang musyrik, maka syafaat adalah manfaat untuk mereka. Bahkan bukan hanya tidak manfaat, tidak ada syafaat untuk mereka. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, fama tangfa'ahumu syafa'atu syafi'in, maka syafaatnya orang yang memberi syafaat tidaklah manfaat untuk mereka. Maka jelaslah dengan penjelasan di atas batilnya keyakinan kuburiyun, para pengagum, para pencinta dan pengagum pemuja kubur pada hari ini, di mana mereka meminta syafaat kepada orang yang sudah mati dengan caranya dengan mendekatkan diri kepada orang yang sudah mati dengan berbagai bentuk cara mendekatkan diri. Ini adalah salah. Minta syafaat kepada orang yang sudah mati, karena syafaat milik Allah, maka mintalah kepada yang punya. Ya Allah, ya, aku memohon kepadamu supaya engkau berikan kepada aku syafaatnya orang yang memberi syafaat. Dan ini sama persis dengan apa yang Allah firmankan tentang pendahulu mereka, yaitu orang-orang musyrik, yang mereka menjadi orang-orang musyrik karena syafaat, dengan alasan syafaat. Wa ya'buduna min dunillahi, dan mereka menyembah selain Allah ma la yadurruhum, sesuatu yang tidak bisa memberi bahaya kepada mereka, tidak pula memberi manfaat untuk mereka. Dan mereka mengatakan bahasanya haula'i syufa'auna indallah, mereka ini adalah pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Maka ingat, orang-orang musyrik jahiliyah, mereka menyembah Lata dan Uzza bukan untuk Lata dan Uzza. Mereka menyembah Lata dan Uzza dengan tujuan supaya Lata dan Uzza akan menjadi pemberi syafaat untuk mereka. Oleh karena itu, maka kita katakan kemusyrikan di zaman ini lebih parah daripada kemusyrikan masa silam. Karena orang musyrik di zaman ini menyembah jin untuk jin, menyembah berhala untuk berhala, menyembah keris karena kerisnya, dan untuk kerisnya. Sedangkan orang-orang masa silam, mereka menyembah Lata dan Uzza bukan untuk Lata dan Uzza. namun mereka menyembah Lata dan Uzza supaya Lata dan Uzza mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi mediator supaya ibadah mereka sampai kepada Allah dan supaya Lata dan Uzza itu senang dengan mereka sehingga mereka Lata dan Uzza ini akan memberi syafaat untuk mereka. Maka bukan menyembah Lata dan Uzza untuk Lata dan Uzza semata-mata untuk Lata dan Uzza, tidak. Dan sekedar Lata dan Uzza itu disembah-sembah supaya dia gembira, senang dan suka, akhirnya mau memberi syafaat dalam anggapan mereka pada hari kiamat nanti di hadapan Allah Taala. Allah berfirman di surat Zumar, amittakhadhu min dunillahi syufa'a, apakah mereka menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi syafaat? Qul, katakanlah, awalau kanu la yamlikuna syai'a wa la ya'qilun, apakah meskipun mereka berhala-berhala tersebut tidak memiliki sesuatu apapun, wa la ya'qilun, bahkan berhala-berhala tersebut tidak berakal. Qulillahi syafa'atu jami'an, katakanlah bahasanya semua jenis syafaat itu milik Allah. Lahu mulku samawati wal ard, milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah diberi hak untuk memberi syafaat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada orang-orang yang Allah izinkan untuk diberi syafaat. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu memiliki tiga jenis syafaat. Syafaat yang pertama adalah Nabi memberikan syafaat untuk ahlul mauqif. Mauqif sama dengan mahsyar. Nabi memberi syafaat untuk orang-orang yang berada di mahsyar. Syafaatnya apa? Bukan syafaat keringanan siksa, namun syafaat supaya Allah segera menghisab dan mengadili mereka dan tidak menunggu-nunggu dan terkatung-katung menunggu-nunggu. Hatta yaqdi bainahum, sehingga Allah memutuskan di antara mereka siapa yang berhak masuk neraka dan siapa yang berhak masuk surga. Dan syafaat ini Nabi lakukan setelah tataraja al-anbiya, setelah para nabi yaitu Adam, Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa bin Maryam mengembalikan permintaan syafaat yang diminta oleh manusia. Akhirnya permintaan syafaat tersebut berakhir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang disebut dengan syafaat al-uzma. Dan inilah yang disebut dengan maqaman mahmuda. Syafaat yang jenis pertama ini adalah syafaat khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaat ini memberi manfaat untuk mukmin dan kafir. Kemudian syafaat yang kedua ada syafaat Nabi bagi penghuni surga supaya bisa masuk surga dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membuka pintu surga. Maka syafaat untuk penghuni surga di sini bentuknya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali membuka pintu surga. Setelah Nabi membukanya, maka semua orang bisa masuk ke dalamnya. Karena malaikat penjaga pintu surga tidak akan membukakan pintu surga sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membukanya pertama kalinya. Maka syafaat jenis yang kedua ini (tuh) bentuknya bukan permohonan. Bukan bentuknya bukan permohonan. Syafaat jenis yang kedua ini bentuknya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dan minta agar pintu surga dibukakan. Kemudian malaikat yang menjaga pintu bertanya, "Siapakah kamu?" Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Saya adalah Muhammad." Kemudian malaikat mengatakan, "Saya diperintahkan tidak boleh membuka pintu surga kecuali setelah Muhammad datang dan meminta untuk membukanya." Kemudian dibukalah pintu surga dan orang-orang yang berhak untuk masuk surga pun akhirnya bisa masuk surga. Ini bentuk awal hakikat dari syafaat yang kedua ini. Maka ini berbeda dengan syafaat bentuk yang pertama, Nabi bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian nanti dan memuji-muji Allah, setelah itu Allah perintahkan angkat kepalamu, apa yang mintalah apa yang kau minta. Kemudian Nabi menyampaikan apa yang Nabi inginkan. Wa hatani syafa'atan, dan dua jenis syafaat ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada satu lagi syafaat yang khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Abu Thalib untuk mendapatkan keringanan siksaan. Maka dua syafaat ini, syafaat di mahsyar dan syafaat untuk Abu Thalib, itu nampaknya agak bertentangan dengan surat Mudatsir ayat 48 yang tadi telah kita baca. Fama tangfa'uhumu syafa'atu syafi'in. Maka tidaklah manfaat untuk orang kafir syafaatnya orang yang memberi syafaat. Padahal ternyata orang kafir dapat manfaat dengan syafaatul uzma. Dan orang kafir dalam bentuk yaitu Abu Thalib mendapatkan manfaat dengan diringankannya siksaan. Maka antara surat Mudatsir 48 dan dua syafaat yang manfaat untuk orang kafir yaitu syafaat uzma dan syafaat Abu Thalib, maka jawabannya ada dua jawaban. Pertama, kita katakan dua syafaat ini adalah istisna, pengecualian untuk firman Allah, fama tangfa'uhum syafa'atu syafi'in. Untuk firman Allah di surat Mudatsir ayat 48. Ini jawaban yang pertama, pengecualian. Ayat Mudatsir itu umum dan ini takhsis. Jawaban yang kedua, yang dimaksud dengan Al-Mudatsir 48, fama tangfa'uhum syafa'atu syafi'in, tidaklah manfaat bagi orang kafir syafaat orang yang memberi syafaat, adalah tidak manfaat bagi orang kafir syafaat pemberi syafaat dalam bentuk bebas dari azab. Maka jika syafaatnya adalah syafaat untuk pembebasan dari azab, pembebasan dari azab neraka, maka tidak ada manfaatnya. Adapun syafaat yang berupa peringanan azab, maka tidak masalah. Atau syafaat agar mereka segera diazab setelah lama nunggu di mahsyar, tidak masalah. Maka kita maknai Al-Mudatsir 48 dengan tidak bermanfaat untuk bebas dari azab neraka. Jika makna ayat adalah demikian, maka tidak bertentangan dengan dua jenis syafaat tersebut. Kemudian syafaat jenis yang ketiga, faisfa' Nabi memberikan syafaat untuk orang yang berhak masuk neraka sehingga tidak masuk neraka, atau orang yang berhak masuk neraka dan sudah berada di dalam neraka untuk segera bebas dari neraka. Kalau syafaat ini bukan khusus untuk Nabi syafaat ini adalah untuk nabi, semua para nabi, semua siddiq, semua orang yang saleh, semua para malaikat dan para malaikat. Maka nabi memberikan syafaat untuk orang yang berhak masuk neraka supaya tidak masuk neraka, dan berikan syafaat kepada orang yang telah masuk neraka untuk segera keluar dari neraka. Kemudian Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, adapun syafaat untuk pelaku dosa dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka adanya syafaat dalam bentuk semacam ini adalah disepakati oleh para sahabat dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik, yaitu siapa? Ahlus Sunnah, seluruh imam kaum muslimin, imam mazhab yang empat dan yang lainnya. Wa angkaroha, dan syafaat jenis ini diingkari oleh banyak ahli bid'ah, diingkari oleh Khawarij, Mu'tazilah, demikian juga diingkari oleh salah satu sekte Syiah yang namanya Zaidiyah. Mereka-mereka mengatakan Khawarij, Mu'tazilah dan yang lainnya, dan orang-orang yang sejalan dengannya, mereka mengatakan siapa yang masuk neraka tidak bakal keluar dari neraka, baik dengan syafaat ataupun dengan cara yang lainnya. Dan menurut mereka-mereka tidak ada di sana kecuali orang yang masuk surga, dan yang masuk surga tidak masuk neraka, dan orang yang sudah pernah masuk neraka tidak akan masuk surga. Sedangkan Ahlu Sunnah mengatakan mungkin saja para penghuni surga itu sebelumnya masuk neraka, maka sebagian orang yang masuk neraka itu keluar dari neraka dan masuk surga. Walayastami indahum, dan menurut mereka, menurut Khawarij dan Mu'tazilah, tidaklah terkumpul pada diri seseorang pahala dan siksaan sekaligus. Ya kalau diberi pahala-pahala murni, kalau disiksa murni. Maka tidak ada orang yang 50-50 dapat siksaan ya, dapat pahala juga ya. Itu tidak dikenal orang yang bentuk semacam ini, gaduh-gaduh terkumpul dirinya siksaan dan pahala sekaligus. Ini menurut Mu'tazilah dan Khawarij tidak ada. Dan menurut mereka tidak ada orang yang terkumpul pada dirinya pujian dan celaan sekaligus. Orang itu cuma dua macam. Kalau dipuji ya dipuji 100%, kalau dicela ya dicela 100%. Dan tidak demikian Ahlu Sunnah. Adapun Ahlu Sunnah mengatakan mungkin saja seorang itu dicela sebagian perbuatannya, dicela sebagian keyakinannya, dicela sebagian pemahamannya, dan dipuji pemahamannya yang lain, keyakinannya yang lain, dan perbuatannya yang lain. Sedangkan demikian juga menurut Khawarij dan Mu'tazilah, tidaklah terkumpul pada diri seseorang dicintai sekaligus dibenci. Ya kalau dibenci, dibenci total. Kalau dicintai, dicintai total. Dan tidak demikian Ahlu Sunnah. Ahlu Sunnah mengatakan ada orang yang dibenci total, orang kafir. Ada orang yang dicintai total, orang yang benar-benar beriman. Dan ada orang yang dibenci sebagian perbuatannya. Dibenci orangnya karena sebagian perbuatannya, dan dicintai orangnya di sisi yang lain karena sebagian perbuatannya yang berupa amal soleh dan keyakinan yang benar. Demikianlah ahli bid'ah, dan demikianlah ala usah, demikianlah ahli maksiat. Ahli maksiat demikian juga ahli bid'ah yang belum keluar dari Islam, maka kita benci satu sisi dari dirinya karena bid'ah atau karena kemaksiatannya, dan kita cintai satu sisi dari orang ini karena amal soleh yang dia miliki dan karena akidah yang benar yang masih dia miliki. Maka ada tiga jenis manusia dalam masalah siksaan dan hukuman, dalam masalah pujian dan celaan, dan dalam masalah dicintai dan dibenci. Ada orang yang 100% mendapatkan siksaan, 100% mendapatkan celaan, dan 100% mendapatkan rasa cinta. Dan ada orang yang 100% murni untuknya pahala, untuknya pujian, dan untuknya rasa cinta. Dan ada orang jenis yang ketiga yang mendapatkan siksaan dan pahala, mendapatkan pujian dan celaan, dan dicintai sekaligus dibenci. Ila anqal, kemudian Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, dan mereka-mereka orang yang mengingkari syafaat berdalil dengan firman Allah, dan takutlah pada, dan jagalah diri kalian dengan satu hari di mana pada hari itu satu jiwa tidak bisa mencukupi dari jiwa yang lain sedikit pun, dan tidaklah diterima dari satu jiwa syafaat, tidak pula diambil darinya tebusan. Demikian juga firman Allah, sebelum datang satu hari tidak ada di sana jual beli, tidak ada di sana manfaat al-khullatun, pertemanan, walai syafa'ah, tidak pula syafa'at. Demikian juga firman Allah, orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang kafir dan musyrik, mereka tidak memiliki hamim, teman yang bisa memberi manfaat, tidak pula memiliki pemberi syafaat yang ditaati syafaatnya. Demikian juga firman Allah, fama tangfa'u syafa'atu syafi'in, syafaat orang yang beri syafaat tidaklah manfaat untuk mereka. Maka jawaban Ahlussunnah untuk ayat-ayat ini, bahasanya maksud ayat-ayat ini adalah satu dari dua kemungkinan, atau bahkan dua-duanya. Yang pertama, makna ayat-ayat di atas, syafaat itu tidak manfaat untuk orang-orang musyrik. Syafaat yang Allah tiadakan adalah syafaat untuk orang-orang musyrik. Sedangkan orang yang tidak musyrik, orang yang masih punya tauhid, maka syafaat manfaat untuk mereka. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, malaikat penjaga neraka bertanya kepada orang-orang kafir, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka? Lalu mereka mengatakan, lam nakum minal musallin, dulu kami ketika di dunia kami bukanlah orang-orang yang mengerjakan sholat, walam nakunu ta'imul miskin, dan kami di dunia tidak memberi makan kepada orang-orang yang miskin. Wa kunna nahudu ma'al kha'idin, dan kami berbicara bersama orang-orang yang berbicara, yaitu berbicara untuk mendustakan ayat-ayat Allah. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami mendustakan hari pembalasan. Hatta atana al-yaqin, demikianlah yang kami lakukan sampai datang keyakinan kepada kami, yaitu al-maut, sampai datanglah kematian. Famatang famu syafa'atu syafi'in, maka tidaklah manfaat untuk mereka syafaat orang-orang yang memberi syafaat. Jika kita lihat konteks hadis, konteks ayat, siapakah mereka? Orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Maka inilah yang Allah maksudkan meniadakan syafaat untuk orang-orang musyrik. Maka mereka-mereka ini syafaat, pemberi syafaat tidak manfaat bagi mereka karena mereka kafir. Adapun orang yang masih punya iman, maka syafaat itu bisa manfaat. Yang kedua, jawaban yang kedua, yang dimaksud dengan syafaat dalam ayat-ayat di atas yang Allah tiadakan adalah syafaat-syafaat yang diyakini oleh orang-orang musyrik dan orang-orang yang serupa dengan mereka, yaitu ahli bid'ah, kuburiyun yang serupa dengan mereka. Yaitu berbagai ahli bid'ah min ahli kitab wal muslimin, baik dari kalangan ahli kitab ataupun kaum muslimin. Karena di antara ahli kitab ada juga ahli bid'ah. Mereka membuat bid'ah dalam ajaran Isa, mereka membuat bid'ah dalam ajaran Musa. Maka syafaat yang ditiadakan adalah syafaat yang menjadi keyakinan orang-orang musyrik. Ya dunun, mereka menganggap bahasanya makhluk memiliki kedudukan yang istimewa di sisi Allah, sehingga makhluk itu bisa memberikan syafaat tanpa harus minta izin kepada Allah. Ini tidak ada syafaat semacam ini, syafaat yang diyakini oleh orang-orang musyrik semacam ini. Mereka berkeyakinan Latat dan Uzza itu punya kedudukan mulia di sisi Allah dan bisa memberikan syafaat tanpa harus minta izin kepada Allah terlebih dahulu. Padahal tidak ada syafaat kecuali harus dengan izin Allah terlebih dahulu. Sebagaimana syafaat manusia sebagiannya pada sebagian yang lain. Ya. Kalau di dunia orang memberi syafaat itu enggak minta izin. Ketika dalam contoh yang tadi kita contohkan tentang syafaat kepada orang kaya, maka saya langsung ngomong, tidak pakai mukadimah dulu, saya mau memberi syafaat boleh atau tidak. Namun saya langsung ngomong tanpa minta izin terlebih dahulu. Nah, ini yang diyakini oleh orang-orang musyrik, adanya orang-orang soleh yang levelnya sudah tinggi bisa memberikan syafaat ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa harus minta izin terlebih dahulu. Padahal semua syafaat di sisi Allah itu harus dengan izin terlebih dahulu. Minta izin kepada Allah untuk memberikan syafaat, setelah Allah izinkan baru bisa mengajukan permohonan. Ya Allah selamatkanlah sebulan. Dan surga dan neraka. Pada hari kiamat terdapat dua tempat yang penting, yang dua tempat tersebut tidaklah fana, yaitu surga dan neraka. Maka surga adalah tempat orang-orang yang bertakwa, sedangkan neraka adalah tempat orang-orang kafir. Innal abrara lafi na'im, ini orang-orang yang abrar, orang-orang yang bertakwa itu dalam kenikmatan. Sebagian ahli tafsir mengatakan lafi na'im maknanya lafil jannah. Namun makna yang lain, namun penjelasan yang lain, ini orang-orang yang abrar, orang-orang yang bertakwa itu dalam kenikmatan, yaitu kenikmatan di dunia, kenikmatan di alam kubur, dan kenikmatan di akhirat. Dan makna yang kedua inilah yang lebih baik. Dan ini yang dipilih oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin di tafsir beliau untuk Juz Amat. Wa innal fujjara lafi jahim, dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka, orang-orang yang durjana sungguh dalam jahim. Bisa maknanya jahim adalah lafinar, dan bisa maknanya adalah dalam kesengsaraan di dunia, di alam kubur, dan di akhir. Maka artinya orang-orang durjana itu orang-orang kafir, itu bukanlah orang-orang yang bahagia di dunia, di alam kubur, dan di akhir. Dan surga dan neraka adalah dua makhluk, namun dia adalah dua makhluk yang kekal. Namun ingat kekalnya karena Allah kehendaki untuk kekal. Dan ini tentu berbeda dengan kekalnya Allah Ta'ala. Allah kekal ya karena memang Allah itu kekal. Adapun surga dan neraka itu kekal karena Allah mengendakinya untuk kekal. Allah ciptakan dan Allah kehendaki supaya menjadi makhluk yang kekal. Maka surga dan neraka adalah dua makhluk yang saat ini sudah ada. Karena Allah berfirman tentang surga, "U'iddat lil muttaqin," telah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka telah ada. Dan tentang neraka Allah katakan, "U'iddat lil kafirin," telah disiapkan untuk orang-orang kafir. Dan dalil-dalil yang lain yang menunjukkan kalau surga dan neraka sudah ada. Dan dua makhluk ini adalah makhluk yang kekal, tidak akan fana. Dan inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Berkata penulis kitab Tsarah Thahawiyah Ibn Abil Is Al-Hanafi rahimahullah ta'ala, di antara yang sepatutnya diketahui bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mencegah pahala kecuali jika sebab untuk mendapatkan pahala itu tidak ada, yaitu amal saleh. Jika tidak ada amal saleh, maka tidak ada pahala. Wa may ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun fala yakhafu dhulma wala hadma. Dan siapa yang melakukan amal yang saleh dan dia adalah orang yang beriman, maka dia tidak perlu merasa khawatir dan takut. Maka dia tidak perlu merasa khawatir dan takut untuk dizalimi. Yang dimaksud zalim di sini adalah ditambahi dosanya padahal dia tidak melakukannya. Wala hadma, tidak pula dia perlu merasa takut untuk dikurangi, yaitu dikuranginya pahalanya. Maka Allah tidak akan mengurangi pahala manusia sebagaimana Allah tidak akan nambah-nambah dosa seseorang padahal orang tersebut tidak melakukannya. Demikian pula seorang itu tidak akan disiksa kecuali setelah adanya sebab-sebab siksaan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Wa ma asabakum min musibatin," dan semua musibah yang menimpa kalian, "fabima kasabat aydikum," maka itu disebabkan ulah tangan kalian sendiri, yaitu maksiat. "Wa ya'fu an katsir," dan banyak maksiat yang Allah maafkan. Sehingga tidak Allah turunkan dalam bentuk musibah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang memberi dan zat yang mencegah pemberian. Namun ingat, Allah tidak mencegah pemberian kecuali jika sebab pemberian itu tidak ada. Walamani alima a'ta, dan tidak ada yang bisa mencegah sesuatu yang ingin Allah beri, dan tidak ada orang yang bisa memberi sesuatu yang Allah inginkan untuk tidak Allah berikan. Inta sekian kutipan dari Ibn Abil Is Al-Hanafi rahimahullah ta'ala. Maka amal salat adalah sebab untuk masuk surga dan amal buruk adalah sebab masuk neraka. Maka orang yang masuk surga hanyalah orang yang punya sebab, yaitu amal saleh. Dan orang yang masuk neraka adalah orang yang memiliki sebab untuk masuk neraka, yaitu punya amal keburukan. Nas'alullah jannah wa na'udzubihi minan nar. Kita mohon kepada Allah agar masuk surga dan terlindung dari neraka. Innahu sami'un mujibu du'ai. Dia adalah Maha mendengar dan Maha mengabulkan doa. Dan demikian, dengan demikian maka berakhir pembahasan tentang rukun iman yang kelima, yaitu iman dengan hari akhir. Insyaallah besok pagi kita akan lanjutkan dengan iman dengan qada wal qadar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Apakah sekte Jabariyah dalam nisbat kepada Qadhi Abdul Jabbar Al-Mu'tazili? Bukan. Jabariyah itu sama dengan Mu'tazilah. Atau Jabariyah, maksud saya Jabariyah itu adalah pemahaman Jahmiyah. Maka Jahmiyah dalam masalah takdir mereka adalah Jabariyah. Meskipun kalau dalam pembahasan masalah takdir, maka kita sebut Jabariyah dan itu adalah Jahmiyah. Dan kita sebut Qadariyah dan Qadariyah itu Mu'tazilah. Adapun dalam pembahasan masalah asma' wa sifat, maka Jabariyah kita sebut Jahmiyah. Maka Jahmiyah diidentikan dengan peniadaan sifat. Dan Jahmiyah ini punya pemahaman dalam masalah masalah qada wal qadar dengan pemahaman Jabr. Sehingga dalam bahasan qada wal qadar kita sebut Jabariyah, dan Jabariyah itu sama dengan Jahmiyah. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan dalam Jahmiyah itu terkumpul 3 jim yang semuanya jelek semua. Terkumpul padanya 3 jim sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muslimin di Syarah Arba'in Nawawiyah. Pertama adalah Jahmi, yaitu nafsu sifat, dan Jabr, jim juga pengingkaran adalah pengingkaran terhadap kehendak manusia dan kemampuan manusia, ya, karena hulu, karena berlebih-lebihan dalam mengimani takdir. Terus jim satu lagi saya lupa, siapa yang ingat? Siapa yang tahu? Benarkah akidah Ibnu Hajar al-Asqalani tercampur dengan akidah As'ari dalam asma wa sifat? Demikian. Namun itu tidak keseluruhan, tidak totalitas. Adakah sunnah Nabi dalam pemberian anak? Ada. Ini bisa dibaca bukunya Syekh Abu Zaid, judulnya Tasmiyatul Maulud. Ada banyak terjemahnya. Setelah bayi lahir, jika tidak mendapatkan kurma untuk mentahnik, bolehkah menggunakan madu? Sebagian orang berpendapat demikian. Namun yang lebih tepat adalah kalau tidak ada madu ya sudah. Dan kalau di Jogja insyaallah, kalau enggak ada kurma ya sudah. Dan kalau di Jogja insyaallah kurma banyak, ya, asal disiapkan. Ari-ari sebaiknya dikubur atau diapakan? Ya. Karena dia adalah bagian dari badan manusia, maka sebagian ulama menganjurkan untuk memakamkan atau mengubur potongan badan manusia karena menguburnya adalah bentuk pemuliaan pada manusia, dan Allah mengatakan walaqad karamna bani Adam, dan kami telah memuliakan manusia. Mengumumkan berita kematian lewat pengeras suara di masjid, apakah termasuk bid'ah? Jawabannya termasuk maksiat, karena satu hal yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi melarang pengumuman kematian ala jahiliyah. Gimana orang jahiliyah kalau mengumumkan kematian? Orang jahiliyah jika mengumumkan kematian, maka dia akan nyewa orang, satu orang. Ya, satu orang ini ditugasi untuk naik kuda. Kemudian kemana? Kemudian datang ke pasar. Kemudian meneriakkan, sebulan telah meninggal dunia. Ke pasar dan tempat-tempat orang berkumpul. Itu yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Mereka teriak di pasar, di ini ada orang yang khusus dibayar untuk bertugas tukang teriak. Nah, semacam itu na'yu jahiliyah. Dan Al-Albani mengatakan di Ahkam al-Janaiz termasuk na'yu jahiliyah adalah pengumuman semisal dengan na'yu jahiliyah adalah pengumuman berita kematian dengan di menara-menara dan di dan melalui pengeras suara. Apa yang dimaksud dengan puasa wisal, puasa bersambung, wisal artinya bersambung. Yang dimaksud bersambung adalah puasa lebih dari satu hari tanpa sahur, tanpa buka. Apakah yang dimaksud syafaat jadi genap karena orang lain yang soleh atau hanya Rasulullah? Tadi telah kita sampaikan, syafaat jenis ketiga yaitu syafaat untuk selamatnya orang yang di neraka agar keluar neraka, maka ini Rasulullah, para malaikat, orang-orang soleh, demikian juga para nabi. Apakah timbangan yang sebelah kanan lebih berat? Berarti langsung masuk surga. Kita tidak tetapkan kanan dan kiri, namun kita tetapkan timbangan. Jika sisi amal kebajikan yang lebih berat, entah itu letaknya kanan atau letaknya di kiri, karena itu butuh dalil sendiri. Jika amal kebajikannya itu lebih berat, maka amal yang lebih berat ini menghapus amal yang lebih ringan. Maka amal kejelekan yang ringan dianggap tidak ada, jika langsung masuk surga. Saya pernah memberikan jawaban dari pertanyaan seorang ibu, tapi setelah dikoreksi ulang ternyata jawaban saya salah, sedangkan ibu tersebut sudah pergi keluar Jawa. Tindakan apa yang perlu saya lakukan? Tergantung jawabannya. Apakah satu jawaban yang salah itu harus dikoreksi dan diberitahukan kepada orang yang diberi jawaban yang salah? Itu tergantung kesalahannya. Jika kesalahannya adalah menyelisih ijma, menyelisih akidah yang disepakati oleh para ulama, atau dalam hukum fikih yang menyelisih ijma, maka kesalahan dalam semacam ini, kesalahan dalam bentuk semacam ini, kita wajib berusaha untuk mengkoreksinya kepada orang yang pernah kita beri jawaban. Adapun kesalahan yang bersifat ijtihadi, ada ulama yang berpendapat demikian dan ada yang berpendapat demikian, yang kita sampaikan adalah pendapat A, meskipun setelah kita telaah ternyata ini pendapat yang kurang kuat, maka jawaban yang kurang pas dalam bentuk semacam ini tidak ada keharusan untuk koreksi itu diberitahukan kepada orang yang diberi jawaban. Sebelum salam, setelah tahiyatul akhir, bolehkah kita membaca berbagai macam doa yang diajarkan Quran dan hadis dalam jumlah yang banyak sehingga kita lama salatnya? Jawabannya boleh, kecuali kalau jadi imam, atau kecuali kalau jadi makmum. Karena kalau jadi makmum nanti jadinya tidak mengikuti imam. Imamnya sudah salam, dia masih 15 menit berdoa, maka dia akan terlambat dari imam dan ini tidak boleh. Bagaimana metode salat dalam berdakwah? Apakah terbatas hanya lisan dan tulisan? Mereka berdakwah dengan lisan, berdakwah dengan tulisan, dan berdakwah dengan perbuatan, dengan akhlak yang mulia, dengan mengamalkan ilmu. Apakah orang-orang yang tidak dilemparkan ke neraka setelah hisab masih bisa dilemparkan ketika meniti sirat? Apa maksa? Orang-orang kafir, mereka tidak meniti sirat. Mereka langsung dicampakkan oleh para malaikat ke dalam neraka. Adapun orang-orang yang masih, orang-orang yang punya iman, mereka meniti sirat, ada yang mereka langsung masuk surga, dan ada sebagian mereka yang harus mampir ke neraka, maka inilah orang-orang yang telah Allah beritahukan kepada Kalalib untuk mengait kakinya dan melemparkannya ke dalam neraka. Apa yang dimaksud syafaat pada surat Al-Baqarah dan Ali Imran? Syafaat yang Allah tiadakan di surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran adalah sebagaimana tadi sampaikan. Itu syafaat tidak syafaat untuk orang-orang musyrik atau syafaat sebagaimana anggapan orang-orang musyrik, yaitu ada orang yang memberi syafaat tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah seorang istri menyanyi untuk suami atau untuk anaknya saat menimangnya tanpa disertai alat musik? Jawabannya boleh, dengan syarat. Apa batasan atau pembeda antara nyanyian tanpa alat musik dengan syair? Maka sebagaimana syair dibolehkan, maka nyanyian tanpa alat musik dibolehkan dengan syarat isi syairnya baik. Isi syairnya baik, tidak ada yang rusak maknanya, jelek maknanya. Kemudian tidak dijadikan kebiasaan. Kemudian tidak dijadikan kebiasaan. Ya. Dijadikan hobi. Cuma akan tapi nyanyian cuma sebagai sekedar penghibur. Sebagaimana para sahabat mereka kerja bersair. Mereka berjalan jauh bersair. Cuma sebagai sekedar hiburan, sebagai hiburan. Tidak dijadikan sebagai hobi, kelangenan, dan satu hal yang mendarah daging. Tidak, namun cuma sekedar kebutuhan. Kemudian yang ketiga, tidak mengikuti nada-nada nada-nada yang dipakai oleh orang fasik. Maka nyanyinya bukan kemudian mengikuti irama dangdut atau irama pop atau rock, namun sekedar suara yang indah saja, suara yang tarannum, ya, sekedar suara yang berirama. Dan juga tadi tanpa alat musik, baik alat musik asli ataupun alat musik buatan, akapela maksudnya, atau alat musik komputer, ya, buatan komputer. Komputer mungkin bisa bikin suara seperti gitar, seperti suara. Nah, ini bukan alat musik kok, ini komputer ya. Tetangga saya ada yang nyatus ayahnya sudah meninggal, plus yasin tahlil, bilangnya tasyakuran. Saya memang sengaja tidak ikut, tapi ternyata dapat jatah makanan yang bisa dimakan karena takut basi, langsung dimakan sate kupuk dan lain-lain. Yang perlu diolah mie instan dan telur, saya olah dan dimakan. Ada juga yang belum diolah, gula, teh, beras dan lain-lain. Masya Allah, satu orang jatahnya ada sate kupuk plus mie instan plus telur plus gula plus teh plus beras dan masih ditambah dan lain-lain. Luar biasa ini. Halkah semua yang saya makan? Jika tidak, apa yang perlu saya lakukan? Jika ada masalah seperti ini lagi, bagaimanakah sebaiknya? Jawabannya, siapa yang mengharamkan hal tadi? Jawabannya tidak sangat dalil. Hukum asal makanan halal. Kecuali jika terdapat dalil yang menunjukkan haramnya. Acaranya haram. Acaranya haram karena bid'ah dengan ijma' ulama. Karena peringatan kematian itu adalah bid'ah dengan ijma ulama. Akan tetapi makanannya yang haram adalah acaranya. Adapun makanannya, maka halal. Ya. Selama makanan tersebut bukan disembelih untuk selain Allah atau hal-hal yang lain yang menyebabkan makanan tersebut tidak halal. Apa yang dimaksud dengan ilmu kalam? Dan bolehkah mempelajarinya? Ilmu kalam adalah ilmu yang membahas akidah namun dengan semata-mata akal. Membahas akidah, membahas masalah agama dengan semata-mata otak-atik akal. Ya, kalau bahasa sekarang kurang lebih ya, buku-buku pemikiran. Pemikiran dalam tanda kutip. Ya. Orang itu bicara tentang Islam, bicara tentang agama ya, cuma semata-mata dengan pikiran, dengan akal. Dan hukum mempelajarinya adalah hukumnya adalah haram kecuali orang yang tidak membacanya dalam rangka untuk membantahnya. Dan tentu dia adalah orang yang punya kemampuan untuk membuat bantahan. Demikian sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam wa radhiyallahu anhu alhamdulillahi wa alamin subhanaka allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Balik sini.